rasa cinta satu sapinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau saya bilang saya takkan berpindah karena susayang jangan kau berulah saya takkan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena subilang satrakan berpindah karena susayang dan ini semua tentang hati jadi coba pikir kembali janji tak mungkin saingkari karena alasan tak kabari kasih kau begitu curiga berubah kini kau berbeda ikat sekuat atas nama cinta satra suka paksa itu masalahnya biasa sa cinta satu sa pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sa subilang berpindah karena sesayang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau saya bilang satrakan berpindah karena sesayang biarkan cinta tumbuh sebisanya cinta dan resah itu pelengkapnya jangan hanya datang dan tinggalkan lara saat tetap cinta walau tak bersuara satu sapinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau saya bilang satrakan berpindah karena susayang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau saya bilang satrakan berpindah saya karena kalau saya bilang satrakan berpindah karena